Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. InsyaAllah kita akan menyampaikan tentang peristiwa dibelahnya dada Nabi SAW. Di antara mukjizat yang dialami oleh Nabi SAW, yaitu dibelahnya dada beliau alaihi salatu wassalam. Dan proses pembelahan dada Nabi SAW disebutkan oleh para ulama, di antaranya terjadi dua kali. Tatkala beliau di ibu persusuan beliau Halimah As-Sa'diyah, dada beliau dibelah dan disucikan oleh malaikat. Dan yang kedua terjadi tatkala beliau hendak melaksanakan Isra Mi'raj. Dibelah juga dadanya untuk kedua kalinya. Adapun yang pada pertemuan kali ini kita akan bahas pembelahan yang pertama. Sebagaimana hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan dalam banyak riwayat, di antaranya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Anna Rasul atahu Jibril alaihi salam wa huwa yal'abu ma'al gilman." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Dan Rasulullah sallam sedang bermain-main bersama dengan anak-anak yang lain. فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ. Maka Malaikat Jibril pun menjatuhkan Nabi SAW, kemudian membelah dada beliau, فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبِ. Kemudian Malaikat Jibril mengeluarkan jantung dari dada Nabi SAW. فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَهُ. Kemudian dari jantung tersebut diambil segumpal darah yang hitam. Kemudian kata Malaikat Jibril, "Hadza hadzu syaitan minka." Ini adalah bagian syaitan darimu. "Tsumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima izamzam." Kemudian setelah itu jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam dicuci oleh Malaikat Jibril alaihi salam di sebuah tempayan yang terbuat dari emas, bima izamzam, dicuci dengan air zamzam. "Tsumma la'amahu." Setelah dicuci kemudian dijahit kembali oleh Malaikat Jibril. Thumma adahu ila makani. Kemudian jantung tersebut dimasukkan lagi ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'al gilman yas'auna ila ummihi, yakni dhi'rahu. Maka teman-teman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan, mereka pun lari pergi menuju ke ibu persusuan Nabi, yaitu Halimah Sa'diyah. Kemudian mereka berkata, "Inna Muhammadan qad kutil." Wahai ibu kami, Muhammad telah dibunuh. Fastaqbaluhu, maka mereka pun pergi menuju ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahuwa muntaqi'ul laun, dan dia dalam keadaan pucat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Wa qad kuntu ara atharal mikhyat fi sadrihi." Saya melihat bekas jahitan di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga dalam riwayat yang lain lebih terperinci, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kanat hadinati min Bani Sa'ad bin Bakrah." Fantolaktu ana wabnun laha fi buhmin lana. Nabi SAW cerita, waktu saya sedang berada di pemeliharaan ibu susuan saya, yaitu Halimah Sa'diyah, waktu suatu hari saya pergi bersama anaknya, jadi anak saudara sepersusuan, anak dari Halimah Sa'diyah, bersama Nabi SAW, kami sedang menggembalakan ternak buhmin, yaitu kambing, atau onta, atau yang lainnya. Walam na'khuz ma'ana zadan, dan kami tidak membawa bekal tatkala itu. Fakultu, maka aku berkata kepada saudaraku tersebut, saudara susuanku, "Ya akhi idhab fa'tina bizadin min indi ummina." Ya saudaraku, pulang dan ambillah bekal dari rumah ibu kita. Fantalaqa akhi wa makastu indal buhum. Maka saudaraku pun pergi, sementara saya tetap bersama kambing-kambing. Fa'akbala ta'irani abyadhani ka'annahuma nasran. Tiba-tiba kata Nabi SAW, datanglah seperti dua ekor burung yang berwarna putih, seperti burung nazar, kata burung apa? Burung nazar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma li sahibihi, maka dua burung itu malaikat saling berbicara di antara mereka. Kita tahu bahwasanya Allah menciptakan apa? Malaikat dengan bersayap. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, ada yang bersayap dua, ada yang bersayap tiga, ya ada yang bersayap empat. Dan Allah menambah malaikat sesuai dengan Allah yang kehendaki. Ada yang sayapnya banyak, seperti malaikat Jibril disebutkan sayapnya sampai 600 situmi'ah jenah, 600 sayap. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segalanya, dan kita beriman adanya malaikat. kita beriman adanya jin, meskipun kita tidak melihatnya namun kita rasakan kehadiran jin terkadang. Demikian juga malaikat, kita beriman dengan adanya malaikat. Kata Nabi SAW, tiba-tiba datang dua ekor burung yang berwarna putih. Ternyata dua malaikat. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Maka yang satu malaikat berkata kepada temannya, ahuwa huwa, apakah itu dia? Artinya mereka ditugaskan oleh Allah untuk mencari Nabi Muhammad SAW. Faqala na'am. Maka satunya mengatakan benar, iya. Artinya mereka menuju ke Nabi SAW. Fa'akbala yabtadiranini fa'akhadani fa'batohani lil qafa fashaqqa batni. Kata Nabi SAW, maka mereka berdua pun mendatangiku, lalu mereka memegangku, lalu mereka menidurkan aku terlentang, kemudian keduanya membelah perutku, membelah dadaku. Fashaqqahu, kemudian keduanya mengeluarkan jantungku. Setelah jantungku dikeluar, fashaqqahu, jantungku dibelah oleh mereka. Nabi SAW melihat semua ini dalam keadaan hidup. Fa akhraja minhu alaqataini saudawain. Maka mereka mengeluarkan dua segumpal darah yang berwarna hitam. Faqala ahaduhuma li sahibihi i'tini bima'in thalj faghassala bihi jawfi. Dikatakan datangkan air, maka didatangkan air, kemudian mereka berdua mencuci rongga tubuhku. Tsumma qala i'tini bima'in barat, datangkanlah air yang dingin. Faghassala bihi qalbi, lalu digunakan untuk mencuci apa? Jantungku. Tsumma qala i'tini bisakinah, datangkan ketenangan. Fadharha fi qalbi, maka diletakkanlah ketenangan tersebut dalam jantung Nabi SAW. Thumma qala ahaduhuma li sahibihi, kemudian salah satunya berkata kepada temannya, khuttahu, jahitlah. Fakhatahu wa khatama ala qalbi bi khatamin nubuwah. Lalu satunya pun menjahit jantung Nabi SAW, lalu memberi cap di jantung Nabi SAW dengan cap kenabian. Di antara para ulama yang menyatakan inilah sebabnya kenapa Halimah Sa'diyah akhirnya mengembalikan Nabi SAW kepada ibunya. Ibunya beberapa kali minta agar Nabi dikembalikan, namun Halimah Sa'diyah senang kalau ada Nabi di kampungnya. Kenapa? Karena banyak keberkahan. Akan tapi terjadi peristiwa yang menakutkan ini, mengkhawatirkan Halimah Sa'diyah. Akhirnya ibunya pun mengambil Nabi SAW tatkala Nabi berumur 4 tahun. Kemudian dilanjutkan dirawat oleh ibunya sampai berumur 6 tahun. Demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.